Tersipu malu sebab kau lebih elok darinya. Di bawah bintang kita merebak, saling berpandangan dan tertipu malu. Aku tak bisa merangkai kata, namun kau seakan membaca hatiku. Yang ingin jadi kompasmu ketika kau hilang arah, yang ingin jadi sentermu menuntunmu dalam gelap, yang ingin jadi tendamu melindungimu dari badai. Oh oh, lalu ku nyalakan api antara binar matamu, seolah memberanikanku untuk menyatakan. Di bawah bintang kita merenung.